Ada hal yang paling sulit di dalam membangun bisnis, terutama jika bisnis modelnya dikatakan baru, yaitu yang namanya edukasi market. Mengedukasi agar produk kita dipakai adalah bagian dari propaganda jangka panjang. Sangat melelahkan, time consume, dan mahal. Itu juga terjadi di dunia pendanaan yang baru yang bernama equity crowdfunding, pembiayaan berdasarkan urun dana. Pertanyaannya banyak, apa itu urun dana? Apa manfaatnya? Apa resikonya? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan awam. Kita semua tahu bahwa pembiayaan yang paling umum adalah pembiayaan menggunakan jasa bank. Namun ada kata mantra wajib menyertainya, yaitu harus ada jaminan aset. Kita juga semua tahu bahwa 97% UKM tidak memiliki jaminan aset tersebut. Lalu bagaimana solusi pembiayaan UKM? Terbaik adalah menggunakan urun dana. Dan karena hal inilah saya tahun lalu diskusi dengan orang yang saya anggap guru bisnis saya, Pak Dahlan Iskan. Saya menceritakan sekilas apa itu equity crowdfunding. Lalu dia mengatakan dengan kalimat sederhana, di Cina ada Shanghai Stock Exchange, itu seperti bursa efek Indonesia. Tapi Anda sebaiknya ke Shenzhen. Ada bursa atau pasar UKM di sana, Shenzhen Stock Exchange. Pelajari, karena equity crowdfunding bisa belajar dari sana. Ada ribuan UKM melantai di sana. Karena itu ekonomi kerakyatan di wilayah Shenzhen berjalan sangat cepat tumbuhnya. Awalnya saya ingin meminta beliau untuk menulis di blognya yang sangat powerful untuk mengedukasi. Namun rasanya beliau belum berkenan karena saya harus belajar banyak, terutama ke UKM di Shenzhen. Akhirnya saya pun ke Shenzhen melihat apa yang disarankan oleh Pak Dahlan Iskan tentang pasar UKM tersebut, tempat bertemunya investor dengan UKM. Pembiayaan urun dana yang telah terbukti berhasil mengangkat ribuan UKM menjadi scale up skala besar. Inilah yang menjadi motivasi saya membuat video buat Kang Emil, Gubernur Jabar kemarin, di mana Jawa Barat UKM-nya sangat banyak. Pemda Jabar punya data banyak akan UKM, terutama yang membutuhkan pendanaan. Di video tersebut, saya menyarankan ada baiknya di Pareyangan bagaikan Shenzhen punya pasar UKM juga. Semoga ide sederhana ini bisa diterima sebagai sarana pembangunan UKM Jabar. Sehubungan dengan hal itu, kapan akan Gubernur meluangkan waktu dengan saya yang idenya mungkin kurang tepat, namun bisa diluruskan demi ekonomi UKM Jabar melejit dengan salah satunya menggunakan equity crowdfunding. Kumaha Kang Gubernur, nu bager dan keren teh.